Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan bahasan kitab Mudzakir al-Hadith al-Nabawi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Masih dalam bahasan hadis yang ke-19 ya, ke-6 atau ke-7, masuk ke-7. Kata Syekh hafizahullah ta'ala, masih dalam pembahasan tentang ijtinab al-mubiqat, menjauhi perkara-perkara yang menghancurkan, membinasakan. Dalam hadis ini ada 7 perkara. Kita masuk poin yang ke-7. Wasabi'atu al-mubiqati, penghancur yang ke-7. Qadful muhsanatil ghafilatil mu'minati wa ramyuhunna bizzina wa nisbatuhunna inal fawahishi. Qadf, yakni tuduhan terhadap al-muhsanat, para wanita yang terjaga dari perbuatan fahisyah. Al-ghafilat, yang tidak terpetik pada dirinya untuk berbuat fahisyah, perbuatan zina. Al-mu'minat, wanita-wanita yang beriman. Waram yuhunna, dan menuduh mereka dengan bizina, dengan tuduhan zina. Jadi maksudnya qadhfu di sini bukan segala bentuk tuduhan, namun tuduhan terkait dengan perzinaan. Qadhfu, kalau kata qadhf secara bahasa ramyu, yaitu tuduhan melempar. Sehingga dari sini disebutkan oleh para ulama ketentuan-ketentuan yang terkait dengan masalah ini. Kata al-muhsanat, wanita-wanita yang terjaga. Sini keluar dari hadis ini adalah wanita yang memang ma'ruf dengan perbuatan zina. Ya. Ma'ruf di tengah masyarakat. Maksud juga laki-laki di sini. Laki-laki yang ma'ruf, dia sering berbuat zina, ma'ruf dengan perbuatan jelek semacam itu. Nanti enggak masuk hukumnya. Makanya dalam hadis disebutkan qadfu al-muhsanat. Kenapa disebutkan muhsanat, wanita? Karena keumumannya yang dituduh itu adalah wanita. Walaupun qadf ini, tuduhan ini juga bisa diarahkan kepada laki-laki. Nah, kemudian al-ghafilat ini mensifati sifat dari al-muhsanat. Kemudian mu'minat, ini juga dipersyaratkan bahwasanya yang dituduh adalah orang-orang mukmin. Beda halnya jika tuduhannya itu bukan kepada mukmin. Nah, sehingga dalam hadis dengan tegas qadfu al-muhsanatil ghafilatil mu'minati. Ini sifat-sifat pokok. Sehingga dari itu para ulama menyebutkan syarat-syaratnya yang sudah kita singgung tadi. wanitanya muhsanat, bukan wanita yang ma'ruf dengan perbuatan zina, ya, tidak terpetik pada dirinya untuk berbuat zina. Al-mu'minat, orang-orang beriman, keluar darinya orang yang kafir. Waramyuhunna, dan menuduh mereka dengan zina, menuduh berbuat zina. Wanisbatuhunna, dan menisbahkan mereka kepada perbuatan al-fawahish, perbuatan-perbuatan yang keji kotor. Nah. Innama lijari, innaha lajarimatun azimatun. Innaha, yaitu tujuan tersebut, itu merupakan dosa yang amat besar, bukan dosa yang remeh. Innaha lajarimatun azimatun, sungguh itu adalah dosa yang amat besar. Anta'mida ila imra'atin karimatin mutamatti'atin bil hasanati wal iffati. Engkau menuduh sengaja, engkau sengaja menuduh kepada wanita yang karimah, yang mulia, mutamatti'ah, yang menghiasi dirinya bil hasanah, ya, menjaga diri, menghiasi dirinya, ma'ruf, maksudnya dia itu orang yang menjaga diri, enggak mengumbar dirinya, oleh iffah, dan menghiasi dirinya dengan memiliki sifat afif, iffah, menjaga diri, enggak berbuat fahisyah, perbuatan zina dan semisalnya. Ba'idatin anir raibati, wanita yang jauh dari sesuatu yang meragukan agamanya. Wanita yang bagus. Wala takhturu biqalbiha alfahishatu, tidak terbetik pada kalbunya perbuatan fahisyah. Tidak terbetik pada kalbunya perbuatan keinginan untuk berbuat zina. Nah, itu sifat-sifatnya. Fataqdhifuha bizina, lalu engkau menuduh dia dengan perzinaan. Menuduh fulanah berzina. Ya. Wa tarmiha bil fahishati, dan engkau melemparkan, menuduhkan kepada dia perbuatan zina tersebut. Bisa juga, ya, yang semisal dengan itu, perbuatan homoseksual, lesbian. Nah, karena itu terkait dengan kehormatan, berat permasalahannya. Nah, ini sifat-sifat ini juga disebutkan oleh para ulama. Ya, tuduhannya, tuduhan semacam itu, ya, diarahkan kepada muslim, mukmin, muslimah, mukminah yang muhsanah. Inna man yaf'alu dhalika, sesungguhnya siapapun yang melakukan itu, qadzf tadi, menuduh fulanah, fulan berbuat zina misalnya, siapapun yang melakukan hal itu, yaitu apa? Dhalik, qadzf, menuduh. Siapapun yang melakukan tuduhan itu, menuduh, yajibu an ya'tiya bi arba'ati syuhada'ah, wajib bagi dia untuk mendatangkan 4 saksi. Harus mendatangkan 4 saksi, wajib. Wa illa, jika tidak, fahuwa indallahi minal kadzibin. Jika dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka dia tergolong dalam deretan orang-orang yang berdusta di sisi Allah. Dusta dia, termasuk dari orang kadzib, dusta, al-fasiqin, termasuk dari orang fasik. Oleh karena itu, ini dikategorikan sebagai apa? Al-mubiqat, perkara yang menghancurkan. Seperti dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, ya, termasuk orang yang muflis wa qadzafa hadza. Termasuk orang yang muflis adalah orang yang menuduh perbuatan zina. Sementara dia enggak bisa mendatangkan saksi. Ya. Sampai disebutkan oleh ahli ilmu terkait dengan hukuman rajam. Ya. belum didapati istilahnya seorang dihukum dengan rajam dengan persaksian. Apa? Karena luar biasa sulitnya empat orang melihat, ya, timba masuk sumur, ya, betul-betul melihat, bukan syubhat, bukan samar, melihat. Anda melihatnya, masing-masing tanya, ini melihatnya, ya, misalnya tiga yakin melihat, yang satu ragu-ragu, samar, ya, nggak yakin. Nah, ini yang tiga kena, yang dulu juga kena. Ini betul-betul melihat. Nah, perkaranya berat, menuduh seseorang berbuat fahisyah zina harus mendatangkan empat saksi. Ya. CCTV enggak cukup. Ya. Kecuali lain halnya kalau orang yang dituduh itu mengakui maksudnya dia berbuatnya iktiraf, namanya ada dua landasan, satu syahada, satu adalah dengan persaksian empat orang, bukan CCTV dengan apa, bukan, namun empat orang melihat dengan mata kepalanya. Yang pertama, yang kedua iktiraf, dan kebanyakan ya hukuman rajam itu atau hukuman semisal itu, hukuman zina, hadus zina, kebanyakan itu dari iktiraf, pengakuan. Di zaman sahabat ada beberapa orang, Ma'iz dan Al-Ghamidi dan semisalnya, datang kepada Nabi SAW, Ma'iz, dan terus juga yang lainnya datang mengaku berbuat fahisyah, pengakuannya. Nah, ini termasuk dari upaya Islam, syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kehormatan. Ini termasuk dari lima perkara pokok yang dijaga dalam Islam. Apa itu? Menjaga kehormatan manusia. Gak semua orang dituduh tanpa bukti, tanpa dalil. Tuduhan harus dilandasi oleh bukti. Ya. Wala tuqbalu lahu syahadatun abada. Dia dikategorikan sebagai orang dusta fasik. Yang berikutnya, wala tuqbalu lahu, tidaklah diterima dari orang itu, orang qadhif tadi, persaksian dia sama sekali selama-lamanya. Enggak diterima persaksiannya. Persaksi jual beli, nikah, lebih-lebih apa? Yang terkait dengan ilmu. Ya. Tidak diterima persaksiannya sama sekali. Wa yajibu an yuqama 'alaihi al-haddu. Wajib untuk ditegakkan kepada orang itu hukuman had. Apa hukum hadnya? Samanuna jaldatan, dicambuk 80 kali. Ini barakallahu fikum, kita singgung, berbeda halnya dengan kasus apa, suami istri misalnya. Yang berbeda halnya dengan kasus suami istri. Nanti pada asalnya terkait dengan hukuman tuduhan qadhuf ini, haram, tidak boleh seorang untuk mengqadhuf, menuduh, seperti dalam hadis ini kan, ijtanibu as-sab' al-mubiqat, jauhilah tujuh perkara yang menghancurkan. Apa itu di antaranya? Menuduh wanita-wanita yang menjaga diri, mukmin, ini haram. Namun kalau suami istri melihat, suaminya melihat istrinya berbuat fahisyah, ya, menuduh demikian, dia melihat, maka di sini bukan hanya haram, wajib, ya, wajib bagi sang suami untuk, ya, menyampaikan hal tersebut, karena itu akan merusak keluarganya. Berulang merinci, kalau dari perzinahan itu melahirkan anak, hamil lah dia istrinya, padahal dia enggak menggaulinya, bisa di safar jauh misalnya, ya. Bisa di ini dan itu, atau dia melihat ada wanita laki-laki masuk dan terjadi apa yang terjadi berhubungan intim dengan apa istrinya, melihat itu dia enggak punya saksi kan, gimana ini mau mendatangkan pas saksi, enggak bisa ya. Maka dari itu kata ahli ilmu wajib bagi dia, kenapa, untuk membersihkan dirinya. Satu, masa punya istri semacam itu. Demikian juga yang kedua, kalau lahir anak, ini bukan anak saya. Dan itu nanti jadi permasalahan kedepannya, masalah warisan, masalah ini, masalah itu. Nah itu masalahnya beda. Kalau terjadi, jika suami melihat istrinya berbuat fahisyah, na'udzubillah min dzalik, ya. Maka di sana ada syariat hukum lain, namanya hukum mula'anah. Hukum mula'anah dipanggil sang laki-laki itu, ya, dengan tuduhannya dia bersumpah 4 kali, ya, demi Allah SWT bahwasanya istrinya berbuat zina. Kemudian yang kelima ditambah lagi sumpah laknat, kalau dia dusta mendapatkan laknat dari Allah. Si istri juga gitu, ya, pertama kali diingatkan dua-duanya untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ya, kalau misalnya suami rujuk, oh sayang, ya, gak berani sumpah dia. Gak berani sumpah 4 kali, 5 kali, gak mau. Atau dapat 3 kali mundur. Dapat 4 kali mundur, gak sampai kelima. Maka dia terkena hukuman qadzf. Namun kalau suaminya lanjut terus, kalau hidup setelah dinasihati oleh hakim, dia bersumpah 4 kali, yang kelima juga ganti pihak istri, dinasihati oleh hakim. Ya. Kalau dia rujuk, iya saya berbuat zina, berarti diberlakukan hukum rajam. Nah, dia awalnya kuat, kokoh, dapat 3 kali, mundur, iya saya berbuat zina misalnya. Atau 4 kali, gak mau kelima, sama dihukum dengan hukum rajam. Namun kalau dia, istrinya ini sudah bersikukuh juga 4 sampai 5, yang suami tetap kokoh dengan pendirian dia wasnya istrinya berbuat zina, ya, soalnya jadi semua yang istrinya juga itu kokoh menolak tuduhan suami, mesti ada yang dusta kan itu, nggak mungkin dua-duanya benar, ya kan? Mungkin nggak? Nggak mungkin, mesti ada yang dusta, imal dusta istrinya atau dusta suaminya, masing-masing terancam dengan laknat dan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jika sudah ada mula'anah dari pihak laki-laki, dari pihak istri sudah, niasati semuanya sudah sebelumnya sudah diupayakan, ya, maka dipisahkan untuk selama-lamanya. Dipisahkan untuk selama-lamanya, gak boleh lagi jadi suami istri pisah. Nah, itu hukum terkait dengan mula'anah khusus terkait dengan misalnya tuduhan terkait dengan suami istri. Nah, barakallahu fikum. Ini kalau ini permasalahannya beda. Ini terkait dengan keumuman kaum muslimin. Namun tadi kalau suami istri, ya, ketika dinasi si suami menuduh istrinya, ketika dinasihati dia taubat, dia rujuk. Bahwasanya saya memang menuduh istri saya, gitu. Berbuat zina, ya sudah dia terkena hukuman cambuk karena gak mendatangkan 4 saksi, dia rujuk dari itunya. Nah, sementara sudah diangkat permasalahannya ke hakim, beda permasalahan. Nah, kita kembali sini, itu sekedar faedah aja terkait dengan suami istri. Hadza jazaohu fid dunya, ini hukumannya di dunia, dicambuk 80 kali kalau tidak mendatangkan saksi. Wa jazaohu fil akhirati, dan hukuman dia di akhirat. Ma rattabahullahu ala hadzal ifki, apa yang Allah sebutkan dampaknya, efeknya, akibatnya, hukumannya dari kedustaan ini. Innal ladzina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah Walahum ma'adzabun azim. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh al-musanat, wanita-wanita terjaga, yang ghafilat, yang tidak terbetik badannya, hasrat berzina, mukminat, wanita-wanita beriman, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat dan mendapatkan azab yang amat besar. Yauma tashhadu alaihim al-sinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari di mana lisan-lisan mereka, tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka bersaksi terhadap apa yang mereka perbuat. Ya. Mendapatkan hukuman seperti itu, dilaknat di dunia dan akhirat dan mendapatkan azab yang pedih. Kecuali mereka yang ya setelah cambuk ya, dan hukuman di dunia terkait dengan persaksiannya, dia bertobat. Tobatnya apa? Ya, dia umumkan. Diumumkan di hadapan manusia, di khayalak ramai, tempat-tempat yang dia sampaikan situ, mengumumkan bahwasanya saya bersaksi, bersaksikanlah bahwa saya adalah orang yang pendusta. Menuduh fulan-fulan berbuat ini padahal tidak. Dipersaksikan oleh manusia, dilihat oleh manusia. Nah. Fajtanib ayyuhal muslimu hadihil mubinqati. Oleh karena itu, wahai seorang muslim, hendaklah kalian menjauhi perkara-perkara menghancurkan tersebut. Wala tudannis nafsaka bisyai'in minha. Janganlah engkau mengotori dirimu dengan sedikit pun dari perkara penghancur tersebut. Jangan dikotori, jangan dirusak, jangan dihancurkan dirimu dengan itu. Fatu jiba laha. Sehingga engkau mewajibkan. Jadi jangan, ini pertama jauhi penghancur itu, kedua jangan engkau kotori dirimu, rusak dirimu, sehingga fatu jibalah, engkau mewajibkan pada dirimu sendiri, engkau sendiri yang mewajibkan maqtallahi wa ghadabahu, murka Allah dan kemarahan Allah, ila janibi maqtin nasi wa sakhatihi alaika. Ya, bersama dengan itu engkau juga mendapatkan apa? Janib di sisi itu engkau mendapatkan murka dari manusia dan kemarahan manusia kepadamu. Allah sudah murka, sudah marah, ditambah lagi manusia itu juga marah kepadamu. Wahtiqarihim laka, dan mereka akan menghinakan. Wahtiqarihim laka, dan mereka akan menghinakan dirimu. Jadi sudah hancur martabatnya di hadapan Allah dan kedudukan dia di hadapan manusia, hancur. Wa'alam annal kabairu katsiratun, ketahuilah bahwasanya dosa-dosa besar amat banyak. Fahiya kama qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma ila sab'ina aqraba. Yani kata Ibnu Abbas jumlahnya mendekati 70 macam dosa besar. Waqad ulifat fiha kutubun. Telah ditulis dalam masalah ini beberapa kitab. Mithlu al-kabairi lidh-dhahabi wa huwa matbu'un. Contohnya kitab al-kabair. Ini sudah tercetak banyak diajarkan. Cuman kadang seorang, jadi ada yang situ tulisannya al-dhahabi rahimahullah ta'ala. Ada satu lagi dinisbahkan al-dhahabi. Allah alam siapa yang menulisnya. Tapi bukan dari Imam Az-Zahabi. Cetakan yang tersebar ada dua macam. Namun yang apa dari Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, beliau rata-rata penugasannya Quran, Sunnah, kemudian pilihan-pilihan hadis juga, enggak semua hadis dimasukkan. Terus juga kisah-kisah juga enggak. Nah, beda dengan cetakan satunya, kadang sebutan kisah, kadang hadisnya itu sangat lemah dan seterusnya. Wa mithlu kitabi az-zawajiri an iqtirafil kabair. Peringatan dari melakukan dosa-dosa besar. Libni Hajarin al-Haytham. Fa'rif al-kabaira. Kenalilah dosa-dosa besar tersebut. Kenali. Pelajari. Jangan membutakan diri, harus tahu, kenal. Supaya apa? Thumma ijtanibha. Lalu jauhi. Sudah kenal, sudah tahu. Itu lubang. Jangan masuk ke situ. Itu ular. Jangan dipegang, jangan buat main-main. Itu hewan berbisa, hewan buas. Jangan main-main, kan itu kan? Nah. Dia main-main, nyata yang dimainkan adalah hewan yang sangat berbahaya. Misalnya, dia mendekati hewan itu. Ya. Bukan kucing itu. Harimau, misalnya. Ya. Bisa menerkamnya, bisa memangsanya, bisa hancur dia. Itu kalau orang gak kenal, gak tahu. Beda dengan orang yang kenal, tahu. Itu ular yang sangat berbahaya. Itu serangga yang sangat berbahaya. Itu lubang besar. Bawahnya ini dan itu. Ketika orang tahu itu bahaya, ya, orang yang berakal akan menghindar, menjauh. Ya kan? Beda dengan orang yang gak tahu. Karena itu belum mengatakan, fa'rif al-gabair, kenali dosa-dosa besar. Pelajari. Kenali ilmu. Summa ijtanibha, lalu jauhi. Naam. Yaghfirullahu laka as-saghaira wal-lamam. Yaghfirullahu nisaya. Yaghfirullahu nisaya. Allah mengampuni dosa-dosa kecilmu dan dosa-dosa yang lainnya. Illal-lamam. Dosa kecil. Kita juga di sini ketika sebutkan oleh ahli ilmu, ketika seorang menjauhi dosa-dosa besar, nah, ketika sudah enggak ada lagi dosa-dosa kecilnya, itu yukhaffif, meringankan dosa-dosa besarnya. Ma'ilan, kalau yang dihapus itu adalah dosa-dosa kecil. Saya dengar pendapat jumhur ulama. Instead Allah mengatakan qala ta'ala, intajtanibu kabaira, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar. Ma tunhauna anhu, yang dilarang bagi kalian, nukaffir ankum sayyiatikum in. Jika jawabannya nukaffir, niscaya kami akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilukum mudkhalan karima, kan kami masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia. Dosa kecil bisa dihapus. Adapun dosa besar, ya, kalau seorang sudah tidak punya dosa kecil lagi, siapa yang gak punya dosa? Banyak sekali dosa kita. Ya, kalau seorang sudah dihapus dosa-dosa kecilnya, dosa besarnya itu diperingan. Wallahu a'lam. Qala ma yustafadu minal hadithi. Faedah yang bisa dipetik dari hadith ini, al-fa'idatul ula ra'fatul rasuli sallallahu alaihi wasallam wa rahmatuhu bi ummatih. Ra'fah, kelembutan dan kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Haitsu yadulluhum ala khairin. Tatkala beliau menunjukkan suatu kebaikan, ma ya'lamuhu lahum, kebaikan yang beliau ketahui untuk mereka. Coba, kasih sayangnya, rahmatnya beliau enggak disimpan sendiri, enggak dimanfaatkan sendiri, dia punya kebaikan, dibagi-bagikan. Beliau bisa mengetahui, mengamalkan, beliau ingin supaya umatnya juga tahu dan mengamalkan. Mestinya kita gitu juga. Kita punya kebaikan, ya, punya ilmu dan semisalnya, kita merasakan buah dari kebaikan itu, kita juga menebarkannya, membagi-bagikannya kepada umat manusia, sehingga manusia pun juga merasakan kebaikan itu. Wa yuhadziruhum syarra ma ya'lamuhu lahum. Beliau juga mentahzir, mengingatkan kejelekan yang beliau ketahui, ya, untuk manusia. Tahu ini kesyirikan, berbahaya, akan menghancurkan amalan. Beliau tahu, beliau jauhi, kan itu ya. Menyelamatkan dirinya. Yang kedua, enggak cukup situ. Wis karepmu, terserah kamu. Ya, berbuat syirik, kufur, terserah kamu, hancur. Nanti kan enggak kan? Beliau tahu kesyirikan, kekufuran. Beliau jauhi. Beliau juga tunjukkan kepada umatnya supaya menjauhi. Bukan nafsi-nafsi lagi. Namun bagaimana kasih sayangnya Nabi SAW, sayangnya beliau melebihi kasih sayangnya orang tua kita kepada kita. Nah, karena beliau mengetahui perkara-perkara gaib berdasarkan berita dari Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari perkara gaib surga neraka. Ya, dari mana? Dari wahyu. Beliau tahu sebabnya kenapa seorang masuk neraka, dari wahyu. Kita enggak tahu kecuali dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengetahui kejelekan dan mengingatkannya, bahaya, bahaya. Jangan mendekat, jangan berbuat. Tinggal kita taat atau tidak. Nah, al-tsaniyah wujubu ijtinabi hadhil mubiqati, wajibnya menjauhi perkara-perkara menghancurkan tersebut. Allati hadzara minha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya mentahzir, mengingatkannya. Jadi setelah kita tahu, kewajiban berikutnya enggak cukup tahu, menjauhi. Nah, banyak sekali selain dari dosa-dosa ini. Nah, tak tahu harus jauhi. Qala wajtinabi ghairiha minal kabair, wajibnya menjauhi dosa-dosa besar yang lain selain tujuh ini. Allati dalla 'alaihal kitab wa sunnah, yang ditujukan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi bukan hanya tujuh. Kenapa saya di sini menyebutkan nukilan ucapan Ibnu Abbas mendekati 70. Ya, kalau coba masing-masing kita menghitung berapa yang sudah kita ketahui, apa aja dosa besar kan itu kan? Apa saja sih? Jangan-jangan kita terjatuh ke situ. Ya. Karena kita enggak tahu. Ya. Sampai 70, mendekati 70 kata Ibnu Abbas. Ya. Sekitar itu 170 artinya banyak. Seorang kadang enggak sadar, ternyata ini dosa besar, dia terjatuh di situ. Karena itu nasihat beliau, kenali dosa besar itu lalu jauhi. Dalam ucapannya ma'ruf, araftu syarra lal syarrihi walakinni tawaqqihi, aku kenali kejelekan supaya aku terjaga dari kejelekan itu. Berdusta, menipu, banyak. Salisah a'zamu hadhil kabair, yang paling besar dari dosa-dosa besar itu asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah. Fa innahu adzanbu alladhi la yughfaru, karena itu adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi beliau sudah mengisyaratkan kitab apa, sudah banyak, waqad ulifat fiha kutubun, sudah ditulis dalam perkara ini kabair kitab-kitab yang sangat banyak. Tinggal kita sudah belajar belum? Kan itu. Kalau sudah belajar, sudah paham belum? Kalau sudah paham, apakah bisa menjauhinya atau tidak? Ya, sebagaimana kita mengetahui kebaikan rinciannya juga ini, kita kenali kejelekan rinci-rinciannya supaya kita terjauhi, bisa menjauhinya. Ya. Nah, kita baca hadis yang ke berikutnya untuk dibaca pada pertemuan berikutnya. Al-hadithul ishrun, hadis yang ke-20. Najatul ummati fi ta'atir rasul sallallahu alaihi wasallam, keberuntungan keselamatan umat ini melalui ketaatan kepada rasul. Keberuntungan umat ini melalui ketaatan kepada rasul. Wahalakuha fi mukhalafatihi, dan kebinasaan mereka melalui mukhalafah ketika menyelisih Rasulullah SAW. Qala Nabi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, dari Abu Musa al-Ash'ari, Rasul mengatakan, mathali wa mathalu ma ba'athani Allahu bihi, perumpamaan saya dan perumpamaan apa yang aku diutus oleh Allah Ta'ala dengannya, syariat Islam, agama. Kama thali rajulin ata qawmahu, seperti seorang lelaki yang mendatangi kaumnya, datang. Faqala ya qawmi, wahai kaumku, Inni ra'aitul jaisha bi'aini. Wahai kaumku, aku melihat pasukan bi'aini, dengan mata saya. Dia melihat pasukan datang. Wa inni anan nadhirul uryanu. Dan sesungguhnya aku adalah pemberi peringatannya Uryan, yang melepaskan pakaiannya. Lepaskan pakaian atasnya, di apa, basi-baskan. Orang melihat enggak berpakaian, ini pertanda bahaya yang sangat besar. Bukan perkara remeh. Ya. Fan najaa, maka hendaklah kalian menyelamatkan diri kalian. Ya, lari, lari, selamatkan diri kalian. Ini mereka pasukan yang besar, banyak mau menyerang kalian. Fan najaa, ayo lari semuanya. Ya, tinggal kaumnya percaya enggak dengan itu. Itu dalam kebiasaan Arab, kalau ada dahulu, ya, ada kisah insya Allah kita baca pada pertemuan berikutnya, inilah, ya, berikan peringatan yang sangat penting dan berbahaya. Enggak main-main, serius ini. Lepaskan bajunya gini. Kalau orang yang faham, dia akan memperhatikan itu dan mengamalkannya. Ya, karena orang yang serius. Fa'ata'ahu ta'ifatun min qaumi, lalu sekelompok dari kaumnya menaati orang tersebut. Fa'adlaju fantalaku ala mahlihim fanajau. Lalu mereka bergegas, bergerak di malam hari tersebut, pergi, ya, cepat. Nah, pokoknya sudah menyelamatkan diri. Lalu mereka fana jauh, mereka selamat. Wagadzabathu ta'ifatun, sementara kelompok yang lainnya mendustakan dia, enggak percaya. Es apa sih kamu? Enggak percaya. Nah, fasabbahum al-jaisu, sehingga al-jais, pasukan itu benar-benar datang dan menghancurkan kaum tersebut. Habis. Habis. Fa'ahlakahum wajtahahum, kaum itu, pasukan tersebut membinasakan mereka dan membumi hanguskan. Habis, dihabiskan. Fadhalika matharu man ata'ani fattaba'a ma ji'tu bihi. Itu adalah contoh permisalan orang yang menaatiku. Nah, dan mengikuti apa yang aku bawa. Taat, mendengar, diikuti. Wa matalu man asani wa kadzaba ma ji'tu bihi minal haqqi. Wa kadzaba tadi bertasydid. Wa kadzabathu ta'ifatun. Dan kedua, wa matalu, dan perumpamaan, man asani, orang yang memaksiatiku, wa kadzaba, dan mendustakan apa yang aku bawa berupa kebenaran. Rawahul al-Bukhari wa Muslimun. Allah alam iswab. Maktabah bihada, alhamdulillah. Dapat berapa rakaat witirnya? Yang pas ganjil yang satu rakaatnya. Oh, pas sholat satu rakaat ya. Posisinya pas? Pas ruku. Ya, dia tidak mendapatkan azannya mu'tabar atau ghair mu'tabar. Melanjutkan. Ya, pertama kalau seorang melihat waktunya sudah mepet, ya sudah mepet, sekiranya enggak bisa sampai satu rakaat pun, ya nggak sholat witir, nanti witirnya di kodok di siang harinya. Nah, kemudian yang kedua situ terkait dengan kalau dikatakan dapat witir nggak dapat witir yang karena belum dapat satu rakaat. Nah, Allah alam bisa diniatkan dengan niat sholat mutlak atau karena dia di situ sifatnya adalah tatawu sunnahnya, pilih bagi dia untuk membatalkannya karena sifatnya adalah ibadah sunnah. Nah, kalau mau dia menyempurnakan ya sempurnakan jadi dua rakaat sholat mutlak, karena sholat mutlak minimalnya adalah dua rakaat. Nah, adapun dia membatalkannya karena itu adalah sifatnya suatu yang sunnah, bukan wajib. Nah, wallahualam insyaallah. Boleh bagi dia untuk memilih mau melanjutkan atau melanjutkan dengan mengubah niatnya karena sudah nggak dapat satu rakaat. Ya. Mengubah niat di sini yang diperbolehkan dari sesuatu yang ibadah yang tinggi kepada yang rendah. Ibadah tinggi di sini sholat sunnah witir, sholat witir lebih tinggi kedudukannya daripada sholat mutlak, sholat sunnah mutlak. Jadi turun levelnya nggak masalah. Ya, niatnya tadi witir berubah menjadi niat sholat mutlak. Nah, atau dia tadi membatalkan karena posisinya adalah sholat sunnah. Kalau mau menyempurnakan, sempurnakan dua jadi sholat mutlak. Tapi dia gak bisa jawab adzan. Nah, Allah alam islam. Dua-duanya nanti kalau dia punya kebiasaan sholat witir tinggal dikodok. Dikodok di waktu duha dengan menggenapkan sholatnya kalau misalnya 1 jadi 2 atau 3 jadi 4, 5 jadi 6 dan seterusnya. Nah, wallahualam.